ingin ku tahu, apakah kau ada yang punya? Karena ku tak bisa lupakanmu. Kau satu fenomena, langit pun cerah, hilang gelisah bila engkau ada. Dan ku ingin tahu, mungkinkah ada yang istimewa bila ku menyapa? Karena bayangmu selalu hantuiku. Satu hal yang mudah, kau tiba datang tanpa pamit menghilang.